شهود الإيمان، فدل على أنه إذا لم يوجد العمل فالإيمان ناقص أو معدوم. كذا الإمام سعد رحمه الله bahwasanya yang demikian itu yakni qanaah, merasa cukup terhadap pemberian Allah dengan yang halal daripada yang haram, merasa cukup dari apa yang Allah berikan. Yang demikian itu adalah termasuk konsekuensi dari keimanan dan buah dari keimanan. Karena Allah Subhanahu wa taala rattabal amal bih, menyebutkan hal ini setelah penyebutan amalan. Ala wujudil iman, yang menunjukkan adanya keimanan. Sehingga kalau seandainya tidak ada yang demikian, dia tidak amalkan, maka keimanannya kurang atau tidak ada. Wa minha anna salata lam tazal mashru'atan lil anbiya' al mutaqaddimin. Di antara faedah yang lainnya bahwasanya yang namanya salat dari zaman para anbiya terdahulu sudah ada, sudah disyariatkan yang namanya salat. Salat itu sudah ada dari dulu. Wa annaha min afdhalil a'mal. Sesungguhnya salat adalah termasuk amalan yang paling afdal. Hatta innahu mutaqarrir 'indal kufar fadlaha. Sampai-sampai yang demikian itu dikukuhkan, ditetapkan oleh orang-orang kafir keutamaannya. Taqdimuha ala sairil amal, dan lebih didahulukan daripada amalan-amalan yang lainnya. Wa annaha tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan bahwasanya salat akan mencegah seseorang dari perbuatan yang buruk dan mungkar. Wa yamizanu lil iman wa syara'i. Salat merupakan timbangan iman dan syariatnya. Fa bi iqamatiha takmul ahwal al-abd. Dengan menegakkan sholat akan sempurna keadaan seorang hamba. Wa bi'adami qamatiha takhtal ahwalahul diniyah. Sebaliknya, ketika seseorang tidak menegakkan sholat akan kurang keadaan agamanya. Bahkan kalau dia tinggalkan dengan sengaja, dengan menentang, dia meninggalkan sholat, mengingkari sholat, bisa kufur. Wallahul musta'an. Wa minha annal mal ladzi yarzuquhullahu al-insan. Di antara faedah yang berikutnya adalah bahwasanya harta yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia, kepada hamba Allah. Wa in kana Allah qad khawalahu iyyah, walaupun Allah subhanahu wa ta'ala telah memudahkan baginya, walaysa law ayasna fihi ma yasha, bukan artinya dia gunakan sesuka dia dengan yang haram. Ini harta saya, terserah saya, mengapain kamu ngurusin saya? Waliyadzubillah, na'udzubillah. Fa'innahu amanah induh. Karena harta itu adalah amanah di sisinya. Allah berikan amanah kepada dirinya dengan harta. Alaih ayyukim haqqullah fih biadama fih minal hukuk. Wajib baginya menggunakan harta tersebut sesuai dengan hak-hak Allah, menegakkan haknya. Apa hak-haknya harta? Hah? Hak-haknya harta apa? Di antara haknya harta adalah zakat. Zakat ada dua. Zakat yang wajib dan zakat yang sunnah atau mustahab. Zakat atau sedekah yang wajib dan sedekah yang mustahab. Itu di antara hak harta. Di antara hak yang lainnya, dia gunakan dengan yang halal, bukan yang haram. Bukan artinya ini harta saya, terserah saya. Tidak. Tetap dia harus gunakan harta tersebut dengan yang halal. Tidak boleh dia gunakan dengan yang haram. Apalagi nah, dia gunakan untuk memerangi Allah dan Rasulnya, memerangi agama Allah dan Rasulnya. Waliyadzubillah. La kama yaz'umul kufar wa man ashbahum, tidak seperti anggapan orang-orang kafir dan yang semisal mereka. Anam walahum lahum ayasna'u fiha ma yasha'un wa yaqtarun. Maksudnya harta mereka yang milik mereka, sesuai dengan kehendak mereka, terserah mereka. Sawa'un wafaqa hukum Allah au khalafa, baik mencocoki hukum Allah atau tidak. Tidak seperti itu. Tetap walaupun harta kamu Allah mudahkan untukmu, tetap kalian gunakan. Nah, dengan yang halal. Karena itu ayat titipan dari Allah Azza wa Jalla. Wallahul musta'an. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.